Bolehkah seorang yang berkurban satu ekor sapi secara berserikat 7 orang untuk meniatkan pahalanya kepada seluruh ahli keluarganya? Diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi diperbolehkan seorang menyembelih satu ekor kambing misalnya atas nama dia, lalu dia mengikutkan keluarganya dalam hal mendapatkan pahala kurban. Itu boleh. Pada saat menyembelih, seorang mengatakan, ya Allah, ini dari saya, atau disebut namanya fulan dan keluarganya. Maksudnya milik dia kurban tersebut, namun keluarganya diikutkan dalam hal mendapatkan bagian dari pahala kurban. Perbolehkan.